Apa arti isbiru? Bersabarlah kamu. Apa arti sabar? Bertahanlah. Ada apa? Karena Nabi mengatakan, La yati alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah nanti datang kepada kamu satu zaman, melainkan orang yang hidup pada zaman itu akan mendapati hari-hari yang berjalan jauh lebih buruk, lebih berat daripada hari-hari yang ditinggalkan. Sekarang lebih berat daripada hari sebelumnya. Besok lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah perjalanan waktu ke depan, bukan makin ringan kondisi yang dihadapi, tetapi semakin bertambah berat, semakin bertambah berat, semakin bertambah berat, semakin bertambah berat, bertambah berat, bertambah berat, bertambah berat, sampai kepada tingkat di mana orang-orang beriman yang paling kuat imannya pun apabila lewat dekat kuburan dia berkata, kalaulah saya yang ada di dalam tanah sana, alangkah ringannya hidup ini. Ini orang yang paling beriman loh ya. Lewat depan kuburan, dia berharap kalau dia yang ada di dalam tanah. Saking beratnya hidup di atas tak. Dan ini fase keempat.